semburat senja mengintip nanar dari balik jendela. Seperti ingin bertanya, akan kemana lagi kamu akan melangkah esok lusa? Apakah aku harus berhenti sejenak untuk menata asa? Cepet. Maaf, dek. Duh, kakak. Gak ngerti banget sih orang lagi galau. Gak usah galau lah. Masa depan harus direncanakan. Berani bergerak dan berubah mengikuti zaman. Kayak BKKBN. Kok BKKBN, kak? BKKBN membantu kita banyak hal di perencanaan masa depan loh. Dan BKKBN siap untuk berubah agar menjadi lebih baik lagi. Oh. BKKBN menemani generasi muda merencanakan masa depan.